Bakteri dan virusnya kau dihajar, Nuvo. Halo generasi sehat, Nuvo. Kaseto. Kanugi. Hai. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo mandi pakai Nuvo. Mandi sehat, cuma mandi Nuvo. Kita semua generasi Nuvo. Bakteri virus takut sama Nuvo. Makanya sehabis bermain, cuci tangan dengan Nuvo ya. Telapak tangan, punggung tangan, sampai ke sela jarimu. Mandilah minimal 2 kali sehari. Karena tubuh yang berkeringat itu sarang virus dan bakteri. Kalau mandi Nuvo dengan double strength, 99% lindungi dari virus dan bakteri. Nuvo Family.